Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Ketubuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya. Pada pendengar Radio Bas FM di Salatiga dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya. Juga para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, para jamaah yang kami hormati, hari ini kita masih bersama dengan pembahasan fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 77 dengan tema efek buruk lingkungan yang rusak bagian keberapa? Bagian yang ketiga. Ya. Bahwa seseorang, terutama anak, itu akan terpengaruh dengan lingkungan tempat dia berada. Walaupun itu bukan faktor satu-satunya yang menyebabkan anak itu menjadi baik atau buruk. Akan tetapi lingkungan tidak bisa dipungkiri memiliki faktor yang sangat besar untuk membuat karakter anak itu baik atau jelek. Dan kita sudah menyampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu tentang beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan anak. Kita sudah sampaikan dua faktor. Yang pertama adalah faktor sekolah, atau maaf, yang pertama faktor keluarga dulu, karena itulah yang terdekat dengan anak. Kemudian yang kedua adalah faktor sekolahan, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan terakhir, silsilah nomor 76. Hari ini kita akan membahas tentang faktor yang ketiga. Ya, faktor yang ketiga. Dan faktor yang ketiga ini bisa jadi pada zaman dahulu belum terlalu mempengaruhi karena nggak terlalu banyak. Ya. Kalau sekarang di zaman kita ini faktor yang ketiga ini bisa mengalahkan faktor-faktor yang lain. Bahkan bisa mengalahkan faktor orang tua. Manusia yang terdekat dengan anak. Apa itu? Yang ketiga adalah faktor media elektronik dan media cetak. Ya. Elektronik itu nanti masuk di dalamnya ada televisi, ada radio, ada internet, ya, dan seterusnya HP. Cetak itu ya buku, majalah, dan semisalnya. Ini yang kadang-kadang kurang disadari oleh para orang tua bahwa ternyata media elektronik, entah itu radio, entah itu televisi, entah itu internet, dan juga media cetak, entah itu majalah, koran, harian, dan seterusnya, ini semuanya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan, tingkah laku, dan kepribadian anak-anak kita. Bahkan, bisa jadi, kalau kita tidak waspada, perilaku yang ada di dalam diri anak kita akan sama persis dengan apa yang dia saksikan di media-media tersebut. Makanya pernah ada sebuah penelitian ya tentang sekelompok anak yang dibagi menjadi tiga. Jadi ada sekelompokan anak dibagi menjadi tiga kelompok. Menjadi berapa? Menjadi tiga kelompok. Kemudian tiga kelompok ini dimasukkan ke dalam tiga ruangan yang berbeda. dan isinya juga beda-beda. Kelompok yang pertama masuk ke dalam sebuah ruangan, di dalamnya ada objek ya semacam kayak mungkin semacam ya kayak balon atau apa gitu ya. Kemudian di ruangan itu ada seorang laki-laki dewasa yang memukuli balon tersebut. Dipukuli, ditampar balon itu. Ya. Kemudian tampangnya seperti tampang orang yang marah. Ya, dibentak, ya. Ini adalah ruangan yang pertama. Kemudian di ruangan yang kedua, sekelompok anak-anak tadi itu disediakan juga balon atau semacam media. Cuman di situ ada orang dewasa yang orang ini memeluk balon tersebut, dielus, disayang, dicium, ya, diajak seakan-akan kayak berbicara, ya. Ini adalah ruangan yang kedua. Dan ruangan yang ketiga adalah sekelompok anak yang juga melihat ada balon di situ. Hanya saja ada orang dewasa yang di dalam ruangan tersebut, dia cuek. Cuek itu apa? Tidak perhatian. Ya, membiarkan balon itu. Tidak diajak ngobrol, tidak diajak bicara, bahkan dilihat pun tidak. Cuek sama sekali. Itulah tiga sampel yang dilihat oleh sekelompok anak yang dibagi menjadi tiga kelompok tadi. Lihat bagaimana pengaruhnya. Setelah tiga anak tadi atau tiga kelompok tadi selesai melihat apa yang mereka lihat, akhirnya mereka ini, tiga kelompok ini dimasukkan ke ruangan yang lain yang di dalamnya juga ada balon atau ada media. Subhanallah, apa yang terjadi jamaah yang kami hormati? Anak-anak yang berada di ruangan yang pertama ternyata melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang dia lihat. Begitu mereka masuk ke ruangan ada balon, balon itu dipukuli, ditendang, ditampar, dibentak. Itu anak-anak yang ada di ruangan yang pertama. Di ruangan yang kedua, anak-anaknya subhanallah, begitu melihat balon langsung diapakan? Langsung dipeluk, disayang, dicium, diajak bicara. Ya, dengan begitu lembutnya. Sedangkan orang anak-anak yang ada dalam ruangan yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Cuek. Tidak mempedulikan dengan balon yang ada di dalam ruangan itu, seakan-akan balon itu tidak ada. Inilah jamaah yang kami hormati. Bagaimana efek dari apa yang dilihat oleh anak-anak kita. Kalau boleh kita katakan, orang-orang di zaman ini sudah menjadikan tontonan sebagai apa? Sebagai tuntunan. Maka na'udzubillah min dzalik, jamaah yang kami hormati. Jangan kaget kalau misalnya ada seorang anak SD memperkosa anak TK. Anda bisa bayangkan, anak SD memperkosa anak apa? Anak TK. Dari mana mereka bisa mengetahui bahwa wanita ini bisa dilakukan dengan tindakan-tindakan yang buruk seperti tadi? Kalau bukan dari apa yang mereka tonton. Ya. Makanya kita harus betul-betul waspada dengan yang namanya media. Terutama media televisi dan media radio. Saya tidak katakan bahwa radio dan televisi itu buruk semuanya. Karena itu sebenarnya cuma mesin saja. Ya. Sebagaimana mesin-mesin yang lainnya. Mesin blender, mesin apalagi? Ya, mesin cuci, ya, seperti mesin-mesin yang lainnya. Kalau kita buka kotak televisi itu, isinya hanya apa? Kabel-kabel, ya. Kemudian mungkin ada beberapa hal-hal yang ada di situ, peralatan-peralatan elektronik, ya, aksesoris yang ada di situ. Isinya hanya seperti itu. Jadi sebenarnya televisi itu adalah alat saja. Alat ini tergantung apa yang akan ditayangkan di dalam televisi tersebut. Seperti pisau. Pisau ini kalau dipegang sama rampok akan jadi apa? Akan jadi alat untuk kejahatan. Tapi kalau yang megang ustadz jadi apa? Nah, Kalau yang megang ibu-ibu jadi apa? Ya, jadi sayuran, enak dimakan. Yang megang ustaz bisa untuk nyembelih, bisa untuk nyembelih kambing, ya. Yang itu bisa dinikmati oleh begitu banyak orang. Alat. Ya, begitu pula televisi. Televisi itu alat. Ya. Apa yang ditayangkan di dalamnya, itulah yang akan membuat kemudian hukumnya menjadi berubah antara halal atau haram. Ya. Nah, sekarang kita tidak memungkiri bahwasanya televisi itu memang bisa menjadi sumber berita, ya. Dan masya Allah ya, kalau ada televisi itu, dunia itu seakan-akan sangat sempit sekali. Bisa Anda bayangkan kejadian di China, ya, atau kejadian di Amerika, atau kejadian di Arab Saudi, atau kejadian di Afrika. Hari ini atau tadi jam 10 kejadian, 5 menit kemudian kita sudah bisa tahu apa yang terjadi di sana. Ya. Coba zaman dahulu kala. Ya, zaman dahulu kala. Kejadian hari ini ketahuannya kapan? Wah, mungkin 1 bulan, 1 minggu. Ya, baru kita dengar kejadiannya. Kalau sekarang 5 menit, bahkan kadang-kadang live, ya. Saat itu juga paling delay, jaraknya paling sekitar beberapa detik saja, 10 detik. Bisa. Memang itu tidak kita pungkiri bahwasannya radio dan televisi adalah merupakan wahana penyebar berita yang sangat cepat. Dan juga dari situ kita juga bisa melihat tentang beberapa hal ilmu pengetahuan, ya, entah itu ilmu pengetahuan yang sifatnya umum atau yang sifatnya agama, itu tidak kita pungkiri. Jadi televisi dari satu sisi dia bisa memberikan manfaat. Akan tetapi dari sisi yang lainnya, televisi itu akan menjadi pisau yang bermata dua. Dari satu sisi bisa memberikan manfaat, tapi dari sisi yang lainnya bisa memberikan bahaya yang tidak ringan kepada pendidikan anak-anak kita. Saya kasih contoh. Ya. Musuh-musuh Islam itu sangat memanfaatkan yang namanya media. Makanya jangan heran kalau media-media yang ada, ya, dikuasai oleh banyak musuh Islam dibandingkan oleh orang Islam sendiri. Ya. Dan itu sudah merupakan rahasia umum. Sehingga setiap acara yang ada di dalam media yang mereka kuasai, pasti mereka itu punya maksud dan tujuan atau misi. Itu pasti. Ya. Tidak mungkin seseorang itu bikin acara kalau dia tidak punya apa? Misi. Misinya cari duit, Ustadz. Iya, itu memang misi mereka. Akan tetapi di balik itu, mereka memiliki keyakinan, memiliki pemahaman, yang mana pemahaman dan keyakinan itu berusaha untuk mereka transfer melalui acara-acara yang mereka siarkan. Dan itu pasti. Ya. Film, misalnya. Film yang ditayangkan akan membawa keyakinan orang yang membuat film tersebut. Sutradaranya, pemahamannya apa? Maka film yang dia tayangkan itu akan membawa pemahaman sutradara yang membuat film tersebut. Ya. Ketika sutradaranya itu adalah maniak, penyuka kesyirikan dan kekufuran, maka pasti film yang ada di dalamnya juga akan memuat kesyirikan dan kekufuran. Ya. Dan kita sering dan kita mengetahui betul, ya, bagaimana dahulu ketika saya masih SD, dulu ada film yang serem, ya, tentang tanggal malam 13 Jumat. Ya. Malam Jumat bertepatan dengan tanggal apa? Tanggal 13. Ya. Di mana pada malam itu akan terjadi hal-hal yang apa? Hal-hal yang serem. Ya. Anda tahu apa misi di balik itu? Di antara misinya adalah kita harus menjadi orang yang anti dengan angka berapa? Angka 13. Ya. Karena katanya angka 13 itulah angka yang sial. Sehingga kadang-kadang kalau orang beli toko, ternyata tokonya di jalan Anu nomor 13, gimana? Gak jadi. Atau main bola, terus dapat kaos nomor berapa? 13, wah gak jadi. Ya. Dan ada sebagian kalangan bukan hanya angka 13, termasuk angka 4 juga. Ya. Angka 4 mereka juga anti dengan angka 4. Kapan itu kami menginap di sebuah hotel, ternyata Ketika naik lift itu dari lantai 3 langsung lantai 5. Jadi enggak ada apa? Enggak ada lantai 4. Ya. Jadi begitu lantai 3 langsung lantai 5, subhanallah. Ya. Jadi mereka sangat takut dengan angka 4. Tapi anehnya, orang-orang yang katanya angka 13 itu adalah angka yang sial, begitu dapat gaji 13 diambil. Ya. Seharusnya kan gaji 13 jangan diapa? Jangan diambil. Ya. Katanya angka 13 angka apa? Angka sial. Ya. Kenapa gaji 13 diambil? Ya. Makanya dari sinilah kita harus paham bahwasanya orang yang membuat sebuah acara, dia akan membawa misi. Ya. Misi kekufuran, misi kesyirikan, sehingga yang ditayangkanlah acara-acara seputar klinik, ya, seputar film-film horor, ya. Dan kalau sudah masalah film horor itu di Indonesia itu memang jagonya, ya. Di Indonesia itu yang namanya setan itu banyak banget namanya. Ada kuntilanak, ada apa lagi? Nah, ada sundel bolong, ada pocong, ada tuyul. Itu Indonesia, masya Allah ya, kreatif banget kalau bikin nama apa? Kalau bikin nama setan ya, terus terang. Ketika kami itu kuliah di Madinah itu, ya orang-orang sana itu ya taunya setan ya setan gitu loh. Kalau Indonesia kan masing-masing punya spesialisasi. Ya. Sundel bolong punya spesialisasi, ya tuyul tugasnya apa? Nyuri duit, pocong, masing-masing punya. Dan ini sesuatu yang sama sekali tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya, tidak ada landasannya dalam agama kita. Itulah bagian dari orang-orang dahulu yang menakut-nakuti anak. Dan yang lebih parahnya, ya, bukan hanya ditakut-takuti, tapi juga nanti akan dirubah keyakinannya. Bahwa untuk menghadapi hal-hal yang gaib, yang mistik tadi, maka kita harus pergi kemana? Ke dukun, ya. Nanti kita harus pergi ke tukang sihir, harus pasang ini, pasang itu di rumah kita, supaya kita tidak diganggu. Ini semua adalah misi jamaah yang kami hormati. Para pendengar, para pemirsa, para hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita tidak sadar bahwa anak kita setiap hari dikasih tontonan seperti itu. Punya tongkat. Ya, tongkat sihir. Ya. Jadi kalau pengen apa-apa tinggal bilang sim salabim atau abra gadabra. Tahu-tahu langsung puing bisa. Ini membuat anak menjadi pemalas. Ya, pengennya segala sesuatu instan, enggak pakai kerja keras. Ya. Dan juga di balik itu semua adalah sihir. Ya. Di balik itu semua adalah sihir. Bagaimana yang namanya sihir itu perlu ada sekolahnya. Dan itu ada film yang memang khusus untuk bahas masalah itu. Seorang penyihir kecil, ya, yang sekolah di sebuah sekolahan sihir. Sehingga lama-lama nanti akan terbentuk image di masyarakat kita, terutama di dalam diri anak-anak kita, bahwa sihir itu ilmu. Ya, seperti ilmu fisika, biologi, kimia, matematika, yang diperlukan sekolahan. Ya. Padahal di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala tegas sekali menjelaskan tentang masalah sihir. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ya. Disebutkan di situ, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Setan itu kafir, setan itu kufur. Kenapa? Di antara sebabnya, يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Karena setan itu mengajarkan kepada manusia sihir. Tegas sekali dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, bahwa mengajarkan sihir itulah kekufuran. Nah sekarang bagaimana coba kalau kekufuran itu dilegalkan dengan dibentuk madrasah. Madrasah apa? Sihir. Nah, bisa Anda bayangkan. Ya. Dan ini seru setiap hari dicekokkan di hadapan anak-anak kita di dalam tontonan yang mereka lihat di televisi. Ya. Itu baru kita bicara masalah kekufuran, kesyirikan. Belum kita bicara masalah kerusakan moral. Ya. Film perang antara dunia lain. Ya. UFO dengan manusia yang ada di bumi. pakaiannya orang-orang UFO, na'udzubillah min dzalik, dibikin seterbuka mungkin, ya, dibikin cuma pakai nuun sewu nggih, cuma pakai celana dalam sama maaf kutang tok, ya, ini katanya modern, ya, ini pakaiannya orang modern zaman apa zaman 2000 sekian, nanti pada zaman modern nanti orang pakaiannya akan seperti ini. Keliru, mbok, mbok. Itu bukan pakaian modern, itu pakaian orang primitif. Ya. Yang katanya modern dengan buka-bukaan itu orang yang kembali kepada masa bahula. Ya. Kalau kita perhatikan, ketika kita belajar dulu sejarah, ya, katanya ada manusia purbakala, apa, meganthropus, apa namanya? Saya lupa itu ya. Nah, manusia purbakala, coba dilihat fotonya. Pada pakai baju enggak? Ya, kalaupun pakai baju hanya untuk menutup bagian-bagian yang kecil saja. Itulah orang purbakala. Jadi siapa bilang modern itu dengan pakaian yang terbuka? Justru itu adalah bagian dari purbakala. Ya. Orang-orang primitif yang memakai pakaian yang terbuka. Nah inilah yang sedang ditanamkan di dalam benak anak-anak kita lewat tontonan-tontonan yang mereka lihat. Dan lebih parahnya lagi, tontonan-tontonan tadi sengaja ditayangkan di waktu-waktu kaum muslimin menjalankan ibadah. Contohnya ketika waktu apa? Sholat. Bayangkan betapa sulitnya para orang tua ngajak anaknya untuk ke masjid waktu sholat maghrib. Karena ketika sholat maghrib, film kartun sedang seru-serunya. Ini apa kita tidak sadar? Kenapa kok acara-acara seperti itu diletakkan di waktu sholat? Kenapa? Apa kita tidak sadar? Yeah. Bahwa anak-anak kita ini sedang dibikin supaya mereka tidak lagi suka dengan suara azan. Karena ketika acara tersebut sedang seru-serunya ditayangkan, tahu-tahu terdengar suara azan, panggilan untuk sholat, mereka merasa ini adalah pengganggu. Ya. Yeah. Azan itu ganggu keenakan dan keasyikan kita nonton. Apa kita tidak sadar anak kita ini sedang dicekoki pemahaman bahwa azan adalah sesuatu yang mengganggu keasyikan? Sampai kapan kita akan terus dijadikan sebagai korban oleh media-media tersebut? Kita harus sadar, jamaah yang kami hormati. Para pendengar, para pemirsa, para hadirin, hadirat yang kami hormati. Kita harus sadar bahwa selama ini kita ini jadi korban. Ya. Yeah. Masa kita akan terus-terusan menjadi korban? Yeah. Makanya alhamdulillah, yeah, saat ini sudah muncul beberapa stasiun televisi yang Masya Allah, yeah, menyiarkan hal-hal yang sifatnya positif. Yeah. Dan ini perlu kita apresiasi. Yeah. Sebagai alternatif pengganti dari tontonan-tontonan yang tidak bermutu tersebut. Karena pada zaman dahulu mungkin orang berpikir, ah, masa televisi isinya cuma pengajian Quran saja, siapa yang mau nonton? Ingat, orang itu lama-lama jenuh dan bosan dengan tontonan-tontonan yang tidak mendidik tersebut. Yeah. Sinetron-sinetron yang isinya kawin, cerai, selingkuh, apalagi KDRT. Apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Kawin, cerai, rebutan, gono gini. Yeah. Itu yang selama ini kan ditontonkan. Ya. Yeah. Kemudian setelah itu kisah kasih antara anak SMA, ya. Kemudian diputuskan cinta sama pacar, terus bunuh diri kendat, ya. Minum baikon. Inilah yang ditontonkan, inilah yang membuat generasi muda kita menjadi generasi yang lembek, yang lemah, yang tidak punya prinsip dan pendirian. Ya. Makanya kita harus sadar, jamaah yang kami hormati. Itulah yang selama ini merusak generasi-generasi kita antara lain adalah itu. Ya. Dan ada sebuah subhanallah acara, ya, diceritakan dalam sebuah artikel. Ada seorang dokter, ya, ada seorang dokter cerita tentang masa lalu dia. Ya. Dia ceritakan bahwa dulu dia itu sudah mulai rokok, sudah mulai merokok sejak umur 4 sejak kelas 4 SD. Bayangkan. Kelas 4 SD sudah apa? Sudah ngerokok. Dan biasanya, ya, seringkali rokok itu akan membuahkan yang lainnya. Jadi setelah rokok, kemudian nyoba nyicipi apa? Minuman keras. Setelah minuman keras, maka nyoba ganja, ya, narkoba. Ya. Dan itulah yang terjadi sama dokter tadi, ketika masih kecil. Ya. Dia itu ketika masih kecil SD ngerokok, nanti SMP, SMA sudah mulai dia minum-minuman, dan dosisnya akan semakin tinggi. Ketika kuliah, ya, di kedokteran, dia terus menenggak minuman keras. Dan anehnya, aneh bin ajaibnya, kenapa kok dokter ini ketika masa kecilnya dahulu dia itu suka minum, ya, dia itu suka merokok, ternyata dia melihat tontonan film koboi. Film apa? Koboi, ya. Jadi koboinya tadi ya, kelihatan gagah berani, kelihatan laki-laki banget ketika ngerokok sama ketika apa? Minum bir. Ya. Ketika minum minuman keras itu kelihatan gagah berani. Jadi dia terobsesi ingin menjadi pemberani, dan salah satu ciri pemberani adalah apa tadi? Ngerokok. Sehingga digambarkan bahwa orang yang ngerokok itu laki-laki banget katanya. Jadi kalau gak ngerokok itu bukan laki-laki. Subhanallah. Dan sekarang di zaman kita ini, di tayangan-tayangan yang tadi yang tadi saya katakan, perokoknya bukan hanya laki-laki. Sekarang apa? Wanita pun seperti itu. Dan itu ditontonkan di hadapan anak-anak kita. Setiap hari anak-anak kita nonton seperti itu. Anda bisa bayangkan. Cuma tadi yang penelitian tadi yang tiga kelompok anak dimasukkan ke ruangan yang berbeda-beda. Itu cuma sekali melihat loh. Anak-anak tadi cuma sekali melihat ada kekerasan di dalam ruangan, nah, bolong dipukuli, cuma sekali saja dia yang lihat. Ketika dia dipindahkan ke ruangan yang lainnya, karakternya mirip seperti apa yang dia lihat. Ini padahal cuma sekali. Bagaimana anak-anak kita yang setiap hari matanya selalu berada di depan apa? Televisi. Ya. Pulang sekolah TV. Ya. Nanti berangkat sekolah TV lagi. Malam TV, siang TV, malam sore TV. Subhanallah. Apakah anak-anak kita akan kita biarkan menjadi korban dari apa yang mereka lihat? Makanya kita harus waspada, jamaah yang kami hormati, dengan faktor yang ketiga, di antara faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kepribadian anak kita, yaitu media elektronik dan cetak. Dan yang pertama adalah radio dan televisi. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas media-media yang lainnya, seperti internet, HP, dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Silakan kalau ada pertanyaan yang akan diajukan bisa disampaikan saat ini. Ya. Khadil Islam rahimani Allah wa iyyakum, untuk Anda yang bertanya silakan bisa melalui via telepon di 0218236543. Kemudian untuk pesan singkat di 0819896543. Kita akan bergabung kembali dengan Radio Sunnah yang lain untuk mengikuti sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Baiklah pendengar Radio Insani dan juga pendengar radio dakwah lainnya, di kesempatan hari ini silakan bagi Anda yang akan bertanya untuk pendengar Radio Insani bisa diajukan di 085-600-1880. Baik Ustaz, di kesempatan hari sudah ada beberapa pertanyaan masuk, kita langsung bacakan. Yang pertama datangnya dari Ibu Aisyah di Lamongan yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya Ustaz kepada kami para umahat yang terkadang suka lupa, suka merasa capek waktu masuk anak, hingga cara kita instan dengan memanjakan anak di media elektronik seperti halnya TV dan juga yang lainnya, agar anak ini mudah dalam tanda kutip ngomong anak, misalnya anak ditinggal masak, ditaruh di depan TV dan dipilihkan channel walaupun kartun atau yang sejenisnya. Mohon nasihatnya Ustaz berkenaan dengan seperti ini, apakah ini akan berefek buruk kepada anak-anak kita? Mohon nasihatnya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Aisyah di Lamongan, menanyakan tentang rasa jenuh ya, yang kadang-kadang datang terutama bagi para ibu yang menghadapi anak dengan sekian polahnya ya. Dan orang Jawa mengatakan orang maitu. Orang maitu itu apa bahasa Indonesianya? Ya. Ya, sulit juga untuk kita kita cela ya. Sulit juga untuk kita salahkan ketika seorang ibu merasa capek, jenuh ya menghadapi tingkah pola anaknya. Itu sesuatu yang manusiawi. sesuatu yang manusiawi. Ketika ibu merasa capek, merasa lelah, kemudian dia berpikir bagaimana anak ini supaya tidak terus merepotkan, mengganggu, itu sesuatu yang manusiawi. Akan tetapi jamaah yang kami hormati, terutama para ibu yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla, rasa capek itu adalah bagian dari ujian yang Allah ujikan kepada para hambanya, terutama para ibu. Dan ujian tersebut tidak akan lama. Ujian tersebut tidak akan lama. Anak kita semakin besar, dia akan semakin faham. Ya. Ketika kita bersabar mendidiknya ketika kecil dia. Saat kita bersabar mendidiknya ketika kecil, maka dengan izin Allah, perkembangan berikutnya akan lebih mudah. Ada seorang pakar pendidikan bercerita bagaimana dia berhasil untuk mendidik anaknya yang jumlahnya kalau nggak salah 7. Padahal usianya belum terlalu tua. Jadi dia berhasil untuk mengkondisikan 7 anak tadi. Bukan berarti tidak ada masalah, pasti ada masalah. Akan tetapi dia relatif berhasil untuk mendidik 7 anaknya tadi. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa anak yang pertama itu dididik dari kecil dengan baik sehingga dia akan bisa membantu adik-adiknya. Adik yang kedua juga sama seperti itu. Adik yang ketiga juga sama seperti itu. Sehingga pekerjaan yang ada di dalam rumah ini bukan dikerjakan oleh bapak dan ibu saja. Akan tetapi pekerjaan yang ada di rumah ini dilakukan bersama-sama gotong royong antara orang tua dan anak-anaknya. Jadi sebenarnya masalah capek, masalah lelah, masalah jenuh itu sesuatu yang memang hampir bisa dipastikan akan mendera kehidupan kita. Akan tetapi tentunya banyak cara untuk menghindari hal itu atau minimal kita bisa menguranginya, meminimalisirnya, sangat mungkin. Ya. Antara dengan apa yang saya sebutkan tadi, pengalaman seorang bapak dengan 7 orang anaknya. Ya. Kemudian, apa kita tidak boleh untuk berpikir instan, Ustaz? Ya, daripada ganggu sudah disuruh nonton apa? Televisi, anteng. Ya. Sekarang, kembali, yang ditonton itu apa? Di televisi itu. Kalau yang ditonton adalah sesuatu yang positif, it's okay, tidak apa-apa, bagus-bagus saja. Ya. Akan tetapi kalau yang ditonton adalah sesuatu yang merusak, itu sama saja kita membuat bom waktu. Ya. Hari ini Anda lepas dari masalah, akan tetapi tunggu sekian bulan, sekian tahun kemudian, ketika anak mulai kecanduan dengan tontonan tersebut, Anda akan lebih sulit lagi menangani masalah yang baru. Jadi sebenarnya, berusahalah untuk menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Ya. Selesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Ya. Anak ini rewel masalah. Tapi begitu Anda langsung instan, tontonkan sesuatu yang anak suka, entah peduli, nggak peduli apakah hal tersebut, tontonan itu baik atau tidak, yang penting anak diam, itu sama saja Anda mengatasi masalah dengan menimbulkan masalah lain yang lebih besar. Lah terus bagaimana Ustaz? Apakah anak nggak bisa disibukkan? Bisa. Anda bisa tontonkan dengan tontonan yang baik, yang positif. Ya. Tentang ilmu pengetahuan misalnya. Ya. Atau tentang acara anak yang memang menarik. Ya. Bisa Anda lakukan seperti itu. Atau dibelikan mainan yang mendidik. Ya, atau dibelikan buku cerita yang positif, yang menarik buat anak-anak. Jadi bisa kita sibukkan anak-anak kita. Atau anak-anak kita bisa kita ajak untuk membantu pekerjaan kita. Anda masak gak pengen diganggu, sibukkan anak. Loh, anak usah bisa apa? Ya suruh ngapain kek? Suruh nyuci sayur, suruh motong-motong, sambil diawasi. Ustaz, potongannya nggak bagus, Ustaz. Subhanallah. Yang penting kan bisa motong. Ya, ini Ustaz saya pengennya sayurnya ini potongannya seperti ini, Ustaz. Anak saya motongnya nggak bagus, Ustaz. Loh, yang penting kan masuk ke perut juga sama. Yang namanya anak latihan, itu ya pasti ada di sana-sini ada kekurangan. Ya. Maka bagaimana kita bisa mendidik anak tersebut untuk bisa mengembangkan kemampuannya. Ya. Wajar yang namanya anak disuruh nyuci piring. Awalnya mungkin gak terlalu apa? Gak terlalu bersih loh. Kita aja dulu seperti itu. Maka disinilah peran orang tua untuk bisa mendidik anaknya. Untuk bisa mendidik anaknya agar dia bisa mencuci dengan baik. Ya, maka inilah yang perlu kita kerjakan. Alias sebenarnya yang namanya perasaan capek, perasaan bosan itu sesuatu yang sifatnya manusiawi. Tapi jangan sampai kita menjadikan sesuatu yang manusiawi itu sebagai alasan untuk merusak pendidikan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya dari saudari kita yang ada di Purbalingga yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Ustaz, saya punya anak laki-laki umurnya 13 tahun dan saya didik dengan sebaik-baiknya semampu saya. Sedangkan bapaknya pulang ke rumah sebulan sekali. Anak saya sudah jadi korban pergaulan Ustaz. Kalau dinasihati suka menjawab. Kemudian ditambah lagi sekarang sudah berani merokok walaupun di rumah tidak berani. Mohon solusinya Ustaz, bagaimana dengan menasihati anak saya ini sedangkan uang jajannya cuma 5.000 rupiah. Mohon nasihatnya Ustaz. Subhanallah ya, ini salah satu bukti nyata bagaimana lingkungan itu berpengaruh besar kepada pendidikan anak. Usia 13 tahun sudah apa? Sudah merokok. 13 tahun itu kelas berapa ya? 6 ya. Kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Ya. Yeah. Dalam kondisi seperti ini, Anda ketika kewalahan untuk menghadapi lingkungan yang ada di sekeliling anak kita, maka mau tidak mau Anda harus berusaha mencarikan lingkungan yang baik buat anak. Ya. Yeah. Sekolah yang baik buat anak. Maka salah satu alternatif terbaik, bukan satu-satunya alternatif, salah satu alternatif yang terbaik adalah lembaga pendidikan Islam atau yang biasa diistilahkan dengan pondok pesantren atau yang sekarang kerennya boarding school. Sebenarnya boarding school itu pondok ya. Itu cuma pakai bahasa Inggris saja ya. Boarding school ya pondok ya. Jadi salah satu lembaga pendidikan yang saat ini masih tetap insya Allah lebih aman dibandingkan yang lain adalah pondok pesantren. Maka dalam kondisi seperti ini Anda berusaha untuk mencari pondok yang kira-kira baik ya kurikulumnya, kemudian perhatian dari guru-gurunya, ustadz-ustadznya, dan seterusnya. Karena juga tidak bisa dipungkiri kadang-kadang juga ada pondok yang kurang baik juga. Ya, kita pengennya anak ini nggak ngerokok di mana di sekolahan, ketika dimasukkan pondok malah ketemu sama para perokok, bahkan gurunya juga ngerokok, akhirnya ngikut siapa, ngikut gurunya ya. Maka kita pun juga ketika memilih pesantren kita harus selektif juga ya, jangan cuma berdasarkan katanya saja datang ke sana ya. Saya pernah pernah dicurhati oleh salah seorang teman ya, katanya dia dengar ada sekolah bagus mau masukkan ke sana. Ternyata begitu di recheck kembali, wah ternyata di sana kurang baik, tidak seperti apa yang diceritakan. Maka dari sini kita harus betul-betul memastikan ya. Jadi enggak cukup kita itu datang sekali terus langsung menilai, oh ini pondoknya baik. Tidak sekedar hanya dengar cerita saja, lihat sendiri. Ya, lihat sendiri pondok ini bagaimana asramanya, bagaimana pendidiknya, bagaimana pendidikannya, bagaimana masa anak-anak di situ. Ya. Jadi kalau Anda lagi liburan misalnya, liburan sekolah, katakanlah liburannya jangan cuma ke tempat wisata saja. Lihat sekolah anak kita nanti bagaimana, mau sekolah di mana, pondoknya seperti apa. Ya, cari tahu, cari kabar, ngelihat langsung, ya. Maka jawaban dari pertanyaan ibu tadi, salah satu solusinya adalah berusaha untuk dicarikan lingkungan yang lebih baik buat anak tersebut. Semoga bermanfaat. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan kepada pemirsa dan juga pendengar Radio Roja. Silakan. Na'am barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Dan pertanyaan dari pendengar Radio Roja dari Ibu Habibah di Bandung yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara menjawab anak yang super ingin tahu? Karena terus terang saya khawatir dia tahu informasi ini dari teman-temannya atau dari kawan-kawannya yang informasi itu tidak benar dan tidak baik. Bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Ustaz? Silakan. Mungkin yang dimaksud masalah seks mungkin ya? Nah, Ustaz. Ya. Jadi begini, mau tidak mau anak kita itu perlu mendapatkan pendidikan tentang seks yang benar, ya. Tentang pendidikan tentang seks tapi yang benar sesuai dengan agama. Dan anak bisa dilihat, anak ini kapan dia kira-kira membutuhkan pendidikan tentang itu. Dan itu bisa dilihat dari kecenderungan anak, dia sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, ya. Kemudian dia juga sudah mulai membicarakan tentang lawan jenis, ya. Kalau seperti itu dan pembatasan umur untuk mengetahui anak di zaman kita ini agak sulit, ya. Kenapa? Karena di zaman kita ini anak ini lebih cepat puber dibandingkan pada zaman-zaman dahulu kala karena pengaruh media yang dia lihat. Maka ketika orang tua sudah mulai melihat anaknya ini memiliki kecenderungan kepada lawan jenisnya, maka saat itu orang tua perlu menjelaskan pendidikan seks yang benar di dalam agama kita. Ya, mulai dari bahwa agama Islam adalah mengatur hubungan antara laki-laki dengan perempuan, bahwa ada kecenderungan kepada lawan jenis itu sesuatu yang manusiawi di dalam diri manusia, akan tetapi tentunya hal itu diatur oleh agama kita. Bagaimana agama kita mengatur adanya pernikahan, tidak sembarang, boleh ketemu, boleh berjabatan tangan, boleh bergandengan tangan, boleh tatap-tatapan, itu perlu dijelaskan. Apalagi kalau anak itu sudah mulai maaf mimpi basah, harus dijelaskan kepada anak kita, mimpi basah itu apa, ya, apa yang dilihat dalam mimpi, kemudian konsekuensinya apa. Begitu pula remaji-remaji, ya, anak-anak putri-putri kita, kalau sudah datang bulan, apa yang seharusnya dilakukan. Ini bagian dari pendidikan seks, ya, yang dijelaskan di dalam agama kita. Makanya akan lebih baik yang menjelaskan kepada anak adalah orang tuanya. Ya. Cuman memang di beberapa komunitas kita atau di beberapa pola pikir orang tua kita, seakan-akan membicarakan seks adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang tabu. Jadi sebenarnya bukan seksnya yang tabu, akan tetapi lah kemasannya, bagaimana kita mengemas, ya, bagaimana kita mengemas informasi seks tersebut kepada anak se-islami mungkin. Ya. Kalau anak tidak dijelaskan sama kita, dia akan dapat informasi dari tempat yang lainnya. Dan bisa jadi informasi itu salah ketika dia nyarinya di tempat yang salah atau dapat informasi dari orang yang salah. Maka dari situ kesimpulannya kita perlu menjelaskan hal tersebut, tentunya kitanya juga harus berilmu dengan ilmu yang cukup ketika menjelaskan tentang masalah-masalah yang sensitif tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Naam Ustaz barakallahu fik, terima kasih atas jawaban dan pencerahannya. Untuk berikutnya, pertanyaan dari saudari Sasa di Belitung yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara menghilangkan dari ingatan anak balita yang pernah mengalami kekerasan dan melihat efek buruk lingkungan? Karena saat ini kami lihat bahwasanya perkembangannya jadi buruk, dia suka kasar dan suka menangis dan teriak-teriak. Bagaimana cara menghilangkan trauma kekerasan dan efek buruk lingkungan ini, Ustaz? Silakan. Ya, untuk saudari Salsa di Belitung, terima kasih atas pertanyaannya. Menghilangkan efek buruk trauma ini memang tidak mudah. Ya. Menghilangkan efek buruk trauma ini tidak mudah. Akan tetapi bukan berarti tidak bisa. Sesuatu yang sulit beda dengan sesuatu yang mustahil. Nah, kalau mustahil itu kan nggak bisa. Sulit itu bisa, cuman memang membutuhkan waktu. Dalam hal ini, ada baiknya Anda berkonsultasi dengan ahli psikologi atau psikiater yang Islami. Ya, artinya Muslim yang paham tentang aturan-aturan agama. Karena kadang-kadang kita berhadapan dengan sebagian ahli psikolog atau psikiater yang ternyata solusi yang ditawarkan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan aturan agama. Maka di sini kita perlu waspada juga. Jadi perlu dikonsultasikan dengan psikiater yang Muslim, ya, yang paham tentang hukum-hukum agama, mana yang boleh dalam agama, mana yang tidak, untuk dicarikan solusinya. Dan di antara solusi yang sering disebutkan oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, itu adalah berusaha untuk menampakkan kebalikannya. Jadi kalau dia pernah melihat sesuatu yang keras, sesuatu yang sifatnya adalah kesadisan, ya, sadis kepada orang lain, maka di sini hal itu perlu kita hapus dengan pemandangan kebalikannya, yaitu kelembutan, tutur kata yang sopan, yang santun, ya kasih sayang. Sehingga nanti dengan berjalannya waktu, sesuatu yang jelek itu bisa dikikis, ya. Sebagaimana ada tulisan, ya, ada tulisan pakai pensil di mana, di sebuah kertas, maka untuk menghapusnya pun butuh waktu, pakai penghapus sedikit, sedikit, sedikit. Kadang-kadang setelah dihapus masih ada apanya, masih ada bekasnya, ya. Begitulah kira-kira. Sesuatu yang sudah terjadi dihilangkan total itu memang tidak mudah, ya. Bisa jadi masih ada tersisa, akan tetapi kan lebih baik daripada bekasnya itu kelihatan banget, lebih baik bekasnya sudah agak nggak kelihatan, ya. Dan tentunya ini faktor yang pertama. Yang kedua tentunya lah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya yang menguasai hati para manusia adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, ya. Jadi Allah yang membolak-balikkan hati, jadikanlah hati kami senantiasa istiqamah di atas agamamu. Silakan, wallahu alam. Baik, sambil menunggu saya akan bacakan pertanyaan dari seorang hadirat di sini. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Saya Ummu Fulan dari Purbalingga. Sebelumnya saya minta maaf karena ini di luar tema. Begini Ustaz, biasa dalam hubungan keluarga ada keributan kecil, dan kebetulan itu yang saya alami. Semalam suami keluar tanpa izin istri. Setelah pulang ternyata bajunya bau rokok, dan ketika saya tanya ternyata benar kalau suami saya merokok. Maka dengan spontanitas saya marah, dan saking marahnya saya ambil Al-Quran dan saya taruh di atas kepalanya, dan saya meminta untuk berjanji kepada suami, untuk berjanji kepada Allah agar tidak mengulangi lagi. Tapi dari situ saya menyesal, apa kita bisa menarik janji itu, karena yang saya takutkan akan mengulangi perbuatan itu lagi, dan mohon penjelasannya dan nasihatnya. Pertama kali, berlatihlah untuk tidak emosional ketika menghadapi suatu masalah. Jadi sesuatu yang spontanitas itu seringkali ada positifnya, dan sering, bahkan lebih sering ada negatifnya. Orang ketika emosi, ketika marah, dia kadang-kadang tidak berpikir apa yang akan dia kerjakan ini benar atau salah, baik atau buruk, ya. Ini yang pertama ingin saya sampaikan. Memang sesuatu yang bikin shock, ya, suami nggak pernah ngerokok, tahu-tahu apa? Ngerokok, ya. Itu memang bikin kita shock, ya. Akan tetapi latihanlah untuk berpikir secara jernih. Kemudian, ya, meminta suami untuk berjanji agar tidak mengulangi, itu bagus, ya. Meminta suami untuk tidak mengulangi itu bagus. Akan tetapi tentunya, ya, setahu saya, ya, wallahu alam apakah perlu pakai mushaf Al-Quran ditaruh di atas kepala atau tidak, saya belum menemukan dalil yang melandasi itu, ya. Itu kayak sumpah jabatan, ya. Saya tidak tahu itu terus terang saya belum tahu landasannya, ya. Terus terang saya belum tahu landasan yang melandasi hal tersebut. Akan tetapi kalau berjanji bagus-bagus saja. Jadi secara asal berjanji untuk tidak mengulangi bagus-bagus saja. Kalau ternyata kemudian janjinya itu dilanggar, ya, dia akan berdosa. Dia akan berdosa. Ya, dia akan berdosa. Dan yang paling baik adalah Anda tidak perlu terlalu emosi, walaupun Anda marah, tapi ya lebih baik Anda berusaha untuk menyampaikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, ya, yang kira-kira lebih bisa diterima oleh suami. Ya, lebih bisa diterima oleh suami. Dijelaskan bagaimana efeknya dari merokok, kemudian bagaimana dalam pandangan agama rokok itu sendiri, ya. Dan juga Anda berdoakan suami Anda, ya. Anda, suami Anda khilaf, Anda juga pernah khilaf. Suami Anda bersalah, Anda pun juga pernah bersalah. Maka bukakanlah pintu maaf, pintu tobat buat suami Anda. Dan saya katakan seperti ini bukan dalam rangka menganggap itu kesalahan yang remeh, tidak. Akan tetapi bagaimanapun juga, anak Adam itu adalah tempatnya salah dan alfa. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntut segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.